Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui kajian penyejuk hati dan jiwa melalui dari siaran radio Republik Indonesia daerah Medan ini, moga selalu mewarnai Kota Madya Medan dan daerah sekitarnya, termasuklah kita orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kali ini adalah surah Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar dan menakjubkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang kita kaji ini adalah merupakan ayat kelanjutan dari ayat-ayat yang kita bahas sebelumnya, di mana para penyihir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dengan redaksi kita, kamu dulu atau saya dulu yang melemparkan bentuk sihir ini. Kemudian Musa menjawab dalam ayat ini, lemparkanlah lebih dahulu. Karena tahu di sini Nabi Musa alaihissalam, para penyihir mereka hanya menyihir mata orang saja, itu bukanlah benar yang mereka sihir, karena bisa jadi itu akan berubah-ubah. Akan tetapi kalau mukjizat Nabi Musa alaihissalam, maka dengan santai Nabi Musa alaihissalam mempersilahkan kepada mereka, ya udah, kalian duluan untuk melakukan sihir. Akan tetapi mereka bukan mensihir yang dengan tongkat yang mereka lemparkan, akan tetapi mata orang yang melihat itu mereka balikkan, sehingga banyak orang yang takut dan menakjubkan apa yang para sihir dari kolongan Fir'aun yang lakukan itu. Benar-benar ini sihir yang baik dan mantap. Lebih luas lagi pembahasan kita, saya didampingi pakar dari Ustadz Haji Ardiansyah MA dan Ustadz calon kandidat doktor Ustadz Zainal Arifin. Kami silahkan Ustadz. Iya, masalah yang berkembang yang dapat kita ambil dan kita kaji dari ayat 116 surat Al-A'raf ini, tentang adakah sihir itu di dunia nyata. Ini merupakan kajian yang lama dikaji oleh salaf, dan kemudian sampai saat ini pun masih dikaji oleh manusia. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi sendiri mengakui bahwa sihir itu ada, tetapi yang lain mengakui ada juga, mengatakan bahwa sihir itu tidak ada. Yang mengatakan sihir itu tidak ada berdasarkan ayat yang kita kaji saat ini, yang mengatakan bahwa sihir itu hanya sekedar mempermainkan mata manusia yang melihatnya. Artinya apa? Apa yang dilempar pada hakikatnya tetaplah sesuai dengan zatnya, tetapi sementara mata manusia itu bisa dikelabui. Itu satu pendapat. Tetapi pendapat yang lain, dan kita juga menyaksikan bersama, bahwa dalam realitanya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Dan kita diminta untuk membaca 3 ayat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, 3 surat Qul a'udzu birabbil falak, dengan harapan ketika kita hendak tidur dilindungi Allah dari orang-orang yang dengki dan diantaranya dari orang-orang yang ingin menyihir kita. Tetapi lebih jelasnya bagaimana kisah Nabi Muhammad yang kena sihir itu, mungkin pakar hadis sudah ada di sini, Ustaz Ardiansah, kita minta kontribusinya. Bagaimana kisah sebenarnya tentang sihir yang menimpa Nabi Muhammad, Pak Ustaz? Iya, jadi kalau kita melihat masalah sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW itu sendiri pun terjadi perdebatan. Bahkan ada sebuah disertasi doktor itu yang menulis tentang hal tersebut. Tapi satu hal yang menjadi catatan penting, bagi orang yang menafikan terjadinya sihir pada diri Rasulullah SAW itu karena melihat kalaulah Rasulullah SAW itu tersihir, maka Rasulullah itu berarti tidak terjaga, tidak atau berarti masuk, ya berarti Rasulullah bisa jadi mendapat bisikan setan dalam menyampaikan wahyunya, atau bisa jadi juga ini menunjukkan kelemahan Allah dalam sisi yang lain terhadap pemeliharaan baginda Rasulullah SAW. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa sihir itu terjadi karena riwayatnya cukup banyak mengenai hal tersebut, ya, maka mereka mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu hal kekuasaan Allah atau tidak kekuasaan Allah. Artinya ini adalah sebagaimana yang diciptakan Allah dalam bentuk penyakit. Artinya iya, bisa saja orang sakit begitu, atau bisa saja orang menyakiti orang lain. Bahkan Syekh Mutawalli Sha'rawi mengatakan kalau ada orang yang punya pistol, kemudian dia ingin menyakiti orang lain, maka dia dengan mudah saja menembak orang itu begitu. Tapi ketika dia tidak memiliki pistol, maka dia tidak bisa menyakiti orang lain. Artinya apa? Bahwa ketika dia sudah bersukutu dengan jin, mendewakan jin dan menyembah jin, maka jin itu akan melakukan apa yang dia inginkan. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil, karena di dalam kisah Al-Quran juga, atau di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu kan dijelaskan bahwa wama yu'allimani, ya, dan sesungguhnya Harut dan Marut itu tidaklah mengajarkan sihir, di mana sihir itu bisa memecah belah antara suami istri, dan sihir itu juga dapat mendatangkan mudarat. Itu artinya itu diakui, ya, di dalam Al-Quran itu sendiri diakui bahwa hal itu dapat terjadi. Jadi kalau kita melihat sihir ini adalah sesuatu hal yang dapat dilakukan manusia, tapi lagi-lagi para ulama yang pernah saya belajar di Saudi juga, dan begitu juga subhanallah di sini Syekh Mutawalli Sha'rawi menegaskan kembali di juz yang kelima ayat di halaman ke-39 ini, bahwa kalau ada orang yang mengatakan aku menuntut ilmu sihir ini untuk kebaikan, maka itu adalah suatu dusta, karena mustahil dia mempelajari suatu sihir, ilmu sihir itu, kecuali itu adalah dengan tanpa mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Pastilah di dalamnya ada kemusyrikan, dan kalau dia sudah musyrik, mustahil dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil pula ketika dia melakukan atau mengajarkan atau menuntut ilmu sihir itu untuk suatu kebaikan, tetapi pastilah untuk sesuatu hal yang tidak baik. Jadi mungkin itu. Satu hal yang menarik saya juga dalam kajian rahmat Allah, ada ketentuan-ketentuan yang luar biasa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan kita mengenal itu dalam ilmu kalam. Di antaranya ada mukjizat, ada karomah, ada irhasot, ada sihir, dan ada istidraj. Jadi secara ilmu kalam, sihir dan istidraj ini diakui keberadaannya. Cuman yang menarik dalam tesis yang saya tulis itu, kita sebutkan bahwa sihir ini juga tidak lepas dari rahmat Allah kepada manusia. Kenapa Allah membuat orang kafir, orang jahat memiliki ilmu lebih dibandingkan orang lain, dan ilmu itu bukan untuk kebaikan tapi merusak, yaitu sihir? Dan kenapa Allah tidak cegah ini, seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi? Disebutkan di dalam sebuah tafsir, dengan adanya ilmu sihir ini dan orang bisa menyihir orang lain, maka kita menemukan umat Islam di dunia ini akan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin sehebat-hebatnya sihir tadi itu adalah hasil buatan jin. atau setan. Jin atau setan tadi juga statusnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berlindung kepada pencipta jin dan setan, maka sebenarnya kita telah menempatkan diri kita kepada perlindungan yang kuat. Ringkasnya bahwa sihir dapat dilihat sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila dengan adanya sihir di dunia ini, baik kita terkena atau sebelum kita terkena, adalah dengan cara ketika kita melihat kuasa Allah sehingga kita mohon perlindungan kepadanya, terutama di saat kita tidak tidur membaca tiga kul dan ayat kursi tadi. Ada dosen saya dulu, Ustaz, mengajarkan ilmu tauhid, dan dia aslinya adalah orang yang suka menuntut ilmu bela diri, begitu dia cerita ya. Jadi pada satu ketika dia masih sanawiyah atau di SMU di kita sini, dia menuntut satu ilmu kebal, dia bilang, di kawasan Jeddah kejadian itu. Dan ilmu itu diajarkan oleh orang Asia, artinya bukan dari Arab Saudi itu ya. Ilmu itu mengajarkan begitu baik di awalnya dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan berpuasa ya, dengan kemudian menjauhkan diri dari memakan makanan yang lezat-lezat, dan artinya pada tahapan awal bagus sekali. Sampailah pada suatu malam katanya guru itu ingin memberikan ilmu ini tadi, ilmu kebal, artinya dia tahan tidak ditembak, perlu tahan peluru, tahan bacok dan sebagainya. Ketika itu si guru ini mengatakan, cobalah kamu kencing di dalam tempat ini, bejana, ada satu bejana tempat ya, kemudian setelah itu dia akan dimandikan dengan air kembang ketika itu. Nah, ternyata katanya ketika dia mengetahui kejadian itu pada kawannya ya, jadi ketika kawannya itu akan sampai kepada derajat yang begitu tinggi dalam ilmu sihir itu tadi, dia curiga ini ada apa sebenarnya yang di dalam tempat itu tadi, begitu, dalam bejana yang temannya itu tadi pipis ke di dalam itu. Akhirnya ketika suatu malam dia penasaran betul, dan dia melihat bahwa kencing di bejana itu adalah salah satu kata kunci, syarat ya, mutlak untuk mencapai itu. Nah, ketika dia berhasil pada satu malam melihat langsung ke dalam bejana itu, ternyata ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an itu ya diletakkan di dalam bejana itu, dan itulah rupanya yang dikencingi. Walayyadzubillah. Jadi Al-Qur'an itulah yang dikencingi di situ. Untuk apa? Untuk memuja setan itu tadi, dan akhirnya setan itu tadi bersatulah dengan diri orang itu, dan setan itu menjadi abdi bagi orang tersebut sehingga dia dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan dari kekebalan tubuh itu. Jadi kalau kita melihat sihir ini sebenarnya sangat lemah kedikala apa? Dikala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala ayat-ayat Al-Qur'an itu menyatu di dalam diri kita, dalam artian memang itu adalah bacaan kita, bukan. Kan ada juga orang yang mengatakan kalau jumpa nanti langsuir, hantu dan lain-lain baca Al-Qur'an, maka ketika itu tidak bermanfaat lagi. Karena apa? Karena itu sudah kepergok kebetulan ya, sehingga dia tidak bermanfaat. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, yang menjadikan teman Al-Qur'an dalam kehidupan, maka inilah orang yang memiliki kekuatan itu tadi yang intrinsik di dalam dirinya, yang ketika dia menghadapi permasalahan itu, maka dia cepat berlindung kepada Allah. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca muawwidzat dan untuk membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, dan begitu juga membaca ayat kursi sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah. Saya ingat bahwa pernah Abu Hurairah itu menjadi orang yang memegang kunci Baitul Mal ya, pada satu malam dia kecurian, kemudian ditangkapnya orang yang mencuri itu tadi. Kemudian dia memelas-melas kepada Abu Hurairah, dia katakan, janganlah serahkan aku kepada Rasulullah. Besok malamnya kejadian itu orang yang sama juga melakukan dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah sampai malam yang ketiga. Dan kemudian pada malam yang ketiga Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan melepaskanmu dan aku akan serahkan kamu kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, kalau aku ajarkan kepada engkau satu ilmu ya, apakah engkau akan melepaskanku? Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, apa ilmu itu? Coba ajarkan. Kalau aku tertarik, aku akan melepaskanmu. Tapi janji dulu, engkau akan melepaskanku. Dan Abu Hurairah mengatakan, iya, aku akan melepaskanmu. Dan kemudian orang itu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah setan, jin, dan apabila engkau ingin melindungi dirimu dari kejahatan yang aku perbuat, maka bacalah ayat kursi. Dan akhirnya Abu Hurairah pun menepati janjinya dan orang itu dilepaskannya. Keesokan harinya dia ceritakanlah kejadian malam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan shadaqa wa huwa kadzub. Ya, dan ini satu pernyataan Rasulullah yang banyak kita hafal. Dia jujur, dia mengatakannya sesuatu yang benar sekalipun dia adalah orang yang berdusta, suka berdusta. Jadi setan itu, setan sendirilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setan itu sendiri. Ini kadang-kadang nih Ustaz, dalam kehidupan kita Ustaz, banyak orang yang kena sihir gitu ya. Mungkin ada setannya kok nempel aja ini Ustaz. Dibacakan kul a'udzu birabbin nas ma'udatain dan kul huwallahu ahad surat ikhlas, enggak hilang-hilang. Ini bagaimana ini Ustaz supaya hilang dalam tubuh seseorang ini Ustaz? Ya, ringkas saja karena waktu kita juga sudah mau habis. Minimal kata Ustaz Ardiansah tadi, kita membaca Al-Qur'an bukan untuk mengusir jin dan setan, tapi jadikanlah Al-Qur'an tu rabi'a qulubina, tempat yang paling menyenangkan di hati kita. Kita jadikan Al-Quran adalah bagian dari kehidupan kita, bukan membaca Al-Quran untuk mengusir setan dan jin. Walaupun memang diantara cara mengusir setan dan jin dengan membaca Al-Quran. Ketika memang kita sudah menyatu dan telah mengaplikasikan Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari godaan dari sihir tadi. Terima kasih banyak atas segala pendengarannya para pendengar RRI rahimakumullah. Apa yang telah kami sampaikan ini moga berguna bagi kami pribadi, para pendengar yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustaz Ardiansa dengan Ustaz Zainal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasa punya nanya lagi.